Everybody, gua tahu lu gatel sini, sini. Oh sakit. Give some love buat Tompi lu teman-teman, tepuk tangan lu ya. Ya dia sakit, dia sakit. Gua nyanyi buat lu deh. Buat lu. Oh, pacarku, ayo kita pulang. Waktu hampir jam 12 malam ya, kita gak bisa kemana. Keluarga mu dimusuhi sama mama tua. Ha ha ha ha ha ha ha ha.